nyanyi bareng yuk. Kita nyanyi bareng-bareng. Aku ngadem-ngadem hatimu, bakal mempertahankanmu. Semuanya. Ini jangan terima kasih. Kok kan dong? Saya ikhlasin, saya ikhlasin.